يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian nanti. Dalam pertemuan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, yang mana pembahasan kita masih dalam bab mengenai ruqyah dan tamimah. Kita sampai pada halaman yang ke-62. Kita akan membaca syarah penjelasan bab oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala asy-syarh, penjelasannya. Ini penjelasan mengenai ayat-ayat maupun hadis-hadis yang ada di dalam bab ar-ruqyah dan at-tamaim. Ar-ruqa dan at-tamaim. Qala ar-ruqa jam'u ruqyatin. Ar-ruqa jam'u ruqyah adalah bentuk kata majmuk dari ruqyah. Kata tunggalnya adalah ruqyah. Warruqyatu hiya al-awzatu yu'awwadu biha al-mariyus. Ruqyah yaitu al-awzah, bacaan perlindungan. Yu'awwadu biha al-mariyus, yang diberi perlindungan dengannya seorang yang sakit. Wahuwa yaitu ayakra'a syai'an minal Qur'an, dia membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Wa yanfusu 'alal marid, kemudian dia menghembus atau meniup atas orang yang sakit, meniupkan itu kepada orang yang sakit. Wa kadzalika ma warada minat ta'awuzat fis sunnah, demikian pula apa yang datang dari berbagai ta'awud, bacaan-bacaan perlindungan di dalam as-sunnah. Jadi yang namanya ruqyah, seorang membaca sesuatu dari Al-Quran atau sesuatu dari bacaan ta'awud yang diajarkan di dalam sunnah, kemudian dia meniupkannya kepada al-marid, kepada orang yang sakit. Bisa dengan dia meniupkan pada kedua telapak tangannya, kemudian dia usapkan pada orang yang sakit, atau dia meniupkannya pada segelas air kemudian meminumkannya kepada orang yang sakit. Dan bisa pula dengan dia langsung membacakan tanpa meniupkan sesuatu. Ini disebut dengan ruqyah, disebut dengan ruqyah. Faqad warada anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidzul hasana wal husain. Dan telah datang riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau memintakan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Fayaqul, maka beliau mengucapkan, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah." Aku melindungkan kalian berdua, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari seluruh syaitan dan dari segala binatang yang berbisa dan dari setiap ain yang tercela. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian disebutkan, yaf'alu dzalika salasa marrat, dan beliau melakukan yang demikian itu 3 kali, yakni membacanya 3 kali. Wa yamsahu 'ala ra'sis sabi, kemudian beliau mengusapkan atas kepala anak kecil tersebut. Wa qala, dan beliau bersabda, laqad kana Ibrahim al-Khalil yu'awwidhu biha Isma'il wa Ishaq. Dahulu Ibrahim al-Khalil melindungkan dengan bacaan ini untuk Isma'il dan Ishaq alaihimassalam. Jadi ini adalah bacaan yang bisa digunakan untuk meruqyah. Dan bisa pula dibaca untuk melindungkan seorang anak yang kecil dari segala gangguan syaitan atau binatang yang berbisa atau karena al-ain. Dan ini baik sekali. Artinya kalau seandainya kita melindungkan anak-anak kita dengan membacakan ini untuk mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi anak-anak kita itu kita bacakan dengan doa yang demikian ini. Kita bacakan kepada mereka u'idzuka atau u'idzukum bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku lindungkan engkau atau aku lindungkan kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari seluruh syaitan dan dari segala binatang yang berbisa dan dari setiap pengaruh al-ain yang tercela. Jadi kita tidak hanya melindungkan anak-anak kita dengan perkara-perkara yang bersifat fisik saja. Di antara perlindungan bagi mereka yang sangat bermanfaat adalah kita melindungkan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segenap gangguan-gangguan yang jahat. Dan disebutkan di dalam riwayat ini bahwa beliau membacanya 3 kali, kemudian beliau usapkan ke kepala anak itu. Nah, jadi dibaca 3 kali, dibaca 3 kali, kemudian usapkan pada kepala anak yang kita bacakan. Dan ini kita harapkan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi mereka dari segala kejahatan syaitan atau binatang yang berbisa atau pengaruh al-ain. Nah, dan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail dan juga Ishaq. Berarti tauladan kita dalam hal ini adalah para nabi. Pertama yang melakukannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Yang kedua, beliau meniru bapaknya. Siapa bapaknya? Ibrahim. Ya. Ibrahim alaihissalam membacakan ini untuk Ismail dan Ishak. Baik. Qala wa warada fi ruqyati hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan telah datang riwayat mengenai ruqyah, yaitu hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il arab, bahwa sekumpulan dari sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah kampung dari kampung-kampung Arab. Falam yaqruhum, namun penduduk kampung itu tidak menjamu para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama hum kadzalik, tatkala mereka dalam keadaan yang demikian itu, iz ludigha sayyidul qaum, tiba-tiba pemuka kaum tersebut disengat oleh binatang yang berbisa. Faqalu, maka penduduk kampung itu berkata, yakni kepada sahabat, hal ma'akum min dawa'in awraqin, apakah ada di antara kalian obat atau orang yang bisa meruqyah? Ini menunjukkan bahwa di masa sebelum Islam pun mereka sudah mengenal ruqyah. Hanya saja ruqyah-ruqyah mereka tercampur dengan perkara-perkara syirik. Sehingga di awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada ruqyah. Ya. Sampai kemudian tatkala Islam sudah menancap dan mapan di dalam hati-hati as-sahabah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang ruqyah, beliau menyatakan i'ridu 'alayya ruqakum, perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Kemudian beliau menyatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk, ma lam yakun fiha syirkun. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama di dalam ruqyah itu tidak ada perkara syirik. Ini setelah beliau alaihi salatu wassalam melihat kemapanan dan kekokohan Islam di hati-hati para sahabatnya. Qala faqalu hal ma'akum min dawa'in awraqin, apakah ada bersama kalian obat atau seorang yang bisa meruqyah? Faqalu innakum lan taqruna, maka para sahabat menjawab sesungguhnya kalian tidak mau menjamu kami. Wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'lan, dan kami tidak akan memperbuatnya, artinya kami tidak akan meruqyah sampai kalian mau memberi upah kepada kami. Faja'alu lahum qati'an minasy-syaa', maka kaum itu memberikan untuk as-sahabah sekumpulan dari kambing. Faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an, yaqra'u bi ummil Qur'an, maka mulailah pemuka kaum itu dibacakan dengan ummul Qur'an. Apa itu ummul Qur'an? Al-Fatihah. Ya. Ummul Qur'an adalah Al-Fatihah. Wa yajma'u buzaqahu wa yaqfal. Kemudian beliau, yakni yang membacakan ruqyah di antara ashabah, yajma' buzaqahu, artinya mengumpulkan air ludahnya. Wa yaqfal, dan dia meniup dengan sedikit air ludahnya. Fabara, maka orang itu pun sembuh. Fa atau disya, maka kaum itu memberikan kambing-kambing yang diminta. Jadi ini adalah bentuk daripada ruqyah, membacakan Al-Quran. Dan di sini disebutkan bahwa sahabat itu membaca ummul Quran, membaca Al-Fatihah. Kemudian dia mengumpulkan air liurnya dan meniupkan sedikit air liur itu kepada orang yang sakit. Maka orang itu menjadi sembuh. Jadi di antara cara ruqyah adalah kita membaca ruqyah, ya, membaca ruqyah. Kemudian setelah membaca ruqyah, kita meniupkan sedikit air liur kepada orang yang tadi kita ruqyah. Ini di antara cara ruqyah. Ya. Kata yakfal, dia meniupkan sedikit air ludah. Ini menunjukkan bahwa bukan meludahi orang yang diruqyah. Ya, beda. Kalau meludahi itu bahasa Arabnya bazaqa yabzuku. Itu meludah, cuih. Langsung sembuh. Kenapa? Karena kebauan. Bukan meludah yang dimaksud, tetapi apa? Safala yaqbalu. Yakni meniup, ya, yang mengeluarkan angin dari mulut kita disertai dengan sedikit air ludah. Disebut dengan at-tahl. Ya. Yang lebih di bawahnya, yang lebih sedikit lagi diistilahkan dengan an-nafs. Ya. Yanfud. Ini lebih sedikit lagi air ludahnya daripada at-tahl. Ya. Nah, ini yang dilakukan ketika meruqyah. Kita membacakan ruqyah kepadanya, setelah selesai kita meniupnya dengan mengeluarkan sedikit air ludah. Cuy. Sedikit saja. Ini di antara cara meruqyah. Cara yang lainnya yang juga disebutkan di dalam riwayat as-sahih dalam Al-Bukhari dan Muslim atau dalam salah satu daripada keduanya, yaitu mengumpulkan kedua tangan. Barakallahu fikum. Kemudian kita membaca, kemudian meniupkan pada kedua telapak tangan itu seperti tadi dengan sedikit air ludah, kemudian mengusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Ini cara yang kedua. Ini cara ruqyah yang kedua. Cara yang lainnya adalah dengan meniupkan bacaan itu pada ujung telunjuk. Dengan sedikit air ludah, kemudian menempelkan ujung telunjuk itu ke tanah. Ya. Dan meletakkannya pada tempat yang sakit. Setelah membacakan ruqyah. Nah, ini di antara caranya. Thayyib. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu dengan cara menuliskan bacaan-bacaan ruqyah pada selembar kertas, ya, atau pada selembar daun atau pada selembar kain, kemudian membakarnya dan mencelupkan abunya ke dalam air, lantas air itu dipakai minum atau dipakai mandi atau dipakai wudu, ya. Maka yang demikian ini tidak ada contohannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari as-salaf. Ya. Yang demikian ini tidak ada contohannya. Jadi yang dicontohkan adalah yang demikian. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini atau dua cara lain yang tadi kita sebutkan. Semuanya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu daripada keduanya. Ya. Dan cara yang berikutnya yang juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membacakan ruqyah tanpa melakukan at-tahl atau an-nafs. Membacakan saja ruqyah dari Al-Qur'an atau ruqyah dari as-sunnah. Ini yang ada. Berarti caranya ada empat yang kita sebutkan. Imma seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, kita meruqyah kemudian meniupkan pada orang yang sakit sedikit daripada air ludah. Yang pertama. Yang kedua, atau dengan cara kita meniupkannya pada kedua telapak tangan, kemudian mengusapkannya pada tempat yang sakit. Yang ketiga, dengan jari. ya, meniupkannya pada ujung jari telunjuk, kemudian menyentuhkannya, menempelkannya ke tanah, lalu menempatkannya pada tempat yang sakit. Ya. Dan yang namanya at-takhluq atau an-nafs, meniupkan sedikit daripada air ludah itu, bisa dilakukan sebelum ruqyah atau ba'dar ruqyah, setelah ruqyah, atau ketika sedang ruqyah. Kita boleh pilih salah satu daripada yang tiga, sebelumnya, setelahnya, atau ketika ruqyah. Dan semua itu warid di dalam as-sunnah. Nah, dan yang keempat adalah dengan membacakan saja tanpa meniupkan sedikit air ludah ketika meruqyah atau setelah meruqyah atau sebelum meruqyah. Jadi hanya sekedar membacakan saja. Adapun cara yang tadi kita sebutkan, yaitu dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan doa dari sunnah di atas selembar kertas atau secarik kain atau selembar daun atau yang semacam itu, kemudian dibakar, atau dengan cara yang lainnya lalu dimasukkan ke dalam air, lalu air itu dimandikan dengannya orang yang sakit, atau dipakaikan untuk wudu, atau diminumkan, fahadza laisa minas sunnah, ya, tidak ada dalam contohan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan justru yang ada contohannya, yang ada tauladannya barakallahu fikum, adalah kita mengambil secangkir air atau segelas air, kemudian membacakan ruqyah pada air itu dan meminumnya. Dan dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana di dalam Zadul Ma'ad, bahwa beliau rahimahullah pernah suatu ketika sakit di Mekah, ya, dengan sakit yang sangat parah. Kemudian beliau rahimahullah mengambil segelas air dan membacakan Al-Fatihah pada air tersebut, lalu beliau meminumnya dan beliau disembuhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semenjak itu kata beliau, tidak pernah aku berobat apabila aku sakit melainkan dengan cara yang seperti ini saja. Mengambil segelas air seperti ini, membacakan padanya Al-Fatihah, lalu meminumnya. Dan tidak ada satu penyakit pun yang aku obati dengan cara seperti ini melainkan aku disembuhkan oleh Allah. Ya, Al-Fatihah, Ummul Quran. Ya, sangat mujarab sekali. Dibacakan pada segelas air, lantas meminumnya. Dan ini sangat membutuhkan kepada keyakinan yang mantap di dalam hati kita. Tauhid yang kuat, penyandaran diri yang besar, ya, kepercayaan kepada Allah yang tinggi, bahwa kita akan disembuhkan oleh Allah. Ya. Baru obat ini akan mujarab dan menyembuhkan orang yang melakukannya. Ya. Jadi tatkala kita membaca Al-Fatihah pada segelas air kemudian kita minum untuk menyembuhkan sebuah penyakit, ternyata kita tidak sembuh, bukan berarti obatnya yang salah. Ya. Jangan kita mengatakan, ah, ternyata tidak mujarab. Bukan obatnya yang salah, tapi barangkali ada sesuatu yang tidak terpenuhi di dalam hati dan jiwa. Karena obat-obat yang syar'i seperti ini membutuhkan kepada keyakinan hati yang kuat, keimanan yang besar, kepercayaan yang tinggi kepada Allah, tawakal, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana kalau kita minum obat dari obat-obat yang diberikan oleh dokter, tidak semua obat yang diberikan oleh dokter itu menyembuhkan, ya enggak? Ya. Pada banyak kasus, tatkala seorang berobat pada seorang dokter dan diberikan resep obatnya dan dia membelinya ke toko obat, lantas dia meminumnya dan dia tidak sembuh. Apakah obatnya yang salah? Tidak. Ya. Bisa jadi dokternya salah beri obat. Bukan obatnya yang salah, dokternya yang keliru. Kan gitu. Bisa jadi orang yang meminumnya tidak mengikuti anjuran dokter. Ya. Yang semestinya 3 kali sehari, dia minum 4 kali sehari. Bukannya sembuh, tapi tambah sakit. Bisa jadi. Atau karena adanya penghalang. Yang menghalangi untuk datangnya kesembuhan. Dia minum obat yang diberikan oleh dokter, tetapi dia juga melanggar larangan yang dilarang oleh dokter. Minum obat ini, kata dokter, 3 kali sehari. Tapi kamu tidak boleh lagi untuk melakukan aktivitas seperti ini. Dilarang dari sebuah aktivitas. Tapi dia meminum obat dan tetap melakukan aktivitas yang dilarang oleh dokter. Dia tidak sembuh. Intinya apa? Bukan obatnya yang salah. Tapi yang salah apa? Bisa jadi yang berobat dengan obat itu yang keliru. Atau karena adanya mani, yaitu adanya penghalang yang menghalangi daripada kesembuhan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, demikian ruqyah yang disebutkan di dalam hadis ini. Qala faqalu la na'khudhu hatta nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka mereka berkata, yaitu as-sahabah, la na'khudhu hatta nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Kami tidak akan mengambil upah ini, yaitu kambing-kambing yang tadi diberikan kepada mereka, sampai kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalu, maka mereka pun bertanya kepada Nabi. Fadhahika, maka Nabi tertawa. Apa bedanya dhahika dengan tabassama? Kalau dhahika itu tertawa. Kalau tabassama tersenyum. Ini beliau tertawa, tidak hanya sekedar tersenyum. Kalau ada orang yang tertawanya tersenyum, berarti dia mencampur adukkan antara tertawa dengan tersenyum. Berbeda antara dhahik dengan tabassam. Dhahik tertawa, yang barangkali akan memperlihatkan gigi gerahamnya. Sedangkan tabassam adalah tersenyum. Ma'ruf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa qala wa ma adraka annaha ruqyah. Dan beliau mengatakan, bertanya kepada sahabat itu, apa yang memberitahumu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kok engkau bisa tahu? Tapi ini diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak mengucapkan larangannya. Bahkan beliau mengatakan apa selanjutnya? Kata beliau, khudhuha, ambillah kambing-kambing yang tadi diberikan. Wadribu li bisaham, dan berikan salah satu sahamnya untukku. Artinya, berikan salah satu bagiannya untukku. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya mengambil upah dalam rupiah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau alaihi salatu wassalam minta untuk diberikan bagiannya dari upah tersebut. Menunjukkan bolehnya mengambil upah di dalam ruqyah. Tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selayaknya seorang yang ruqyah itu dia melakukan ruqyah dalam rangka ihsan, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, man istata'a ay yanfa'a akahu falyanfa'hu. Barang siapa yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberi kemanfaatan kepada saudaranya. Jadi mengambil upah tidak mengapa. Yang salah, yang keliru, barakallahu fikum, adalah ketika seseorang menjadikan ruqyah itu sebagai profesinya untuk mencari makan. Sudah menjadi sebuah profesi, layaknya sebagai dokter atau sebagai pelaku profesi yang lainnya. Ini yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun as-salaf atau para ulama a'immah kaum muslimin. Ya. Maka yang dilakukan oleh orang-orang di masa ini dengan membuka klinik-klinik ruqyah, klinik center ruqyah, atau pusat ruqyah, atau tempat rehabilitasi ruqyah, atau apalah namanya, ini tidak ada contohannya dari as-salaf. Ya, ini keliru. Ya. Sebab apa? Sebab di masa lampau itu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di mata sahabat, di mata as-salaf, orang-orang yang sakit dan butuh ruqyah itu banyak. Artinya apa? Bahwa faktor yang mendorong mereka untuk membuka praktek klinik ruqyah itu ada, tetapi mereka tidak melakukannya. Maka berarti kebaikan terletak pada apa yang mereka contohkan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan itu adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu terletak di dalam mengikuti as-salaf dan setiap kejelekan itu terletak di dalam mengikuti al-khalaf. Orang-orang yang datang belakangan setelah salaf. Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, membuka praktek-praktek atau klinik-klinik ruqyah seperti ini adalah ghalat. Hal ini diingatkan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Asy-Syaikh Ali bin Nasir Al-Faqihi hafizahullahu taala min ulama Al-Madinah. Baik. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, boleh mengambil upah selama tidak menjadikannya sebagai profesi. Selama tidak menjadikannya sebagai profesi. Kemudian bagi orang-orang yang meruqyah, hendaklah dia beradab atau memiliki sifat dengan beberapa hal. Hal yang pertama diantaranya barakallahu fikum adalah dengan dia mengikhlaskan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perkara yang sangat penting. Ketika dia membacakan ruqyah, ingatlah bahwa dia sedang melakukan ibadah. Dan ibadah itu selayaknya diserahkan untuk Allah. Bukan niatnya untuk mendapatkan upah, mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan daripada orang lain dan lain sebagainya. Tapi niatnya ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Hal yang kedua, dia harus punya ilmu. Harus punya ilmu tentang ruqyah dan tentang bacaan-bacaan ruqyah. Supaya dia tidak meruqyah orang lain dengan sesuatu yang yukhalif asy-syara', menyelisihi syariat. Kalau dia tidak punya ilmu tentang ruqyah, la yarqi. Sebaiknya dia jangan meruqyah. Supaya dia tidak memasukkan dirinya dan orang yang diruqyah ke dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa hendaklah orang yang meruqyah itu yatawadha lillah. Ya, tawadha karena Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Hendaklah dia ingat bahwa dia hanya sebagai sebab. Namun yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Sehingga tatkala Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesembuhan-kesembuhan kepada orang-orang yang diruqyahnya, maka dia tetap ingat bahwa dia adalah sebab, sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, apabila aku sakit maka yang menyembuhkan aku adalah Allah. Ya. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa iyyam taska bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ya. Apabila Allah menimpakan kepadamu suatu kemadharatan, suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia. Dan ketika Allah menginginkan terhadapmu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak keutamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dia harus tahu apa? Harus tahu diri bahwa dia adalah sebab, bukan dia yang menyembuhkan. Dan dampaknya apa? Dampaknya orang yang biasa meruqyah orang lain dan Allah beri kesembuhan bagi orang yang diruqyahnya, ketika dia akan meruqyah orang yang berikutnya, janganlah dia menceritakan kesembuhan-kesembuhan orang yang pernah diruqyahnya. Supaya apa? Supaya dia tidak menanamkan ke dalam hati orang yang akan diruqyah ketergantungan kepada dirinya dan bukan kepada Allah. Ya sudah, diam saja. Kenapa? Karena semua itu adalah keutamaan Allah, bukan engkau yang menyembuhkan. Engkau hanya sebab. Sehingga orang yang akan diruqyah itu hendaklah diingatkan bahwa ketergantungannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kepada orang yang diruqyah. Ini menanamkan tauhid kepada orang yang diruqyah, sehingga dia tidak bergantung kepada engkau. Kalau tidak engkau yang meruqyahnya, maka dia tidak merasa akan sembuh. Atau mungkin sebagian orang tidak mau diruqyah. Kenapa? Karena bukan si fulan yang meruqyah. Kalau si fulan yang meruqyah, saya mau diruqyah. Karena kalau dia yang meruqyah, maka ruqyahnya akan menyembuhkan. Ini menimbulkan apa? Ketergantungan orang yang diruqyah dengan yang meruqyah, bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebaiknya kita diam. Ya. Justru kita ingatkan bahwa hendaknya dia bergantung kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Yang menyembuhkan itu Allah. Ketika aku meruqyahmu dan engkau sembuh, ingatlah bahwa itu yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika engkau tidak sembuh, jangan kau mencela aku. Tapi mungkin karena Allah Tabaraka wa Ta'ala belum menginginkan kesembuhanmu. Nah, barakallahu fikum. Dan khususnya bagi masyarakat awam, orang yang bisa menyembuhkan dengan ruqyah itu dianggap sakti. Iya enggak? Sakti mandraguna. Ya, punya ajian-ajian yang super gitu. Apalagi kalau penyakitnya misalnya kemasukan jin. Itu kan kesurupan. Biasanya yang mengobati penyakit-penyakit seperti ini siapa? Para dukun. Ya. Al-Quhan. Yang notabene-nya mereka dianggap sebagai orang-orang sakti yang punya ilmu mandraguna. Ya. Ilmu-ilmu yang menggunakan panca indera keenam yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Nah, pandangan masyarakat seperti itu. Ketika engkau, wahai sunni, wahai salafi, meruqyah salah seorang di antara kalangan awam yang terkena kesurupan atau terkena oleh kemasukan jin atau yang semacamnya, maka perlu engkau ingatkan kepada mereka. Yang engkau tanamkan tauhid bahwa semua ini adalah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau engkau sembuh, maka yang menyembuhkan adalah Allah, bukan aku. Kenapa? Karena yang aku baca ini adalah Al-Quran yang setiap orang bisa membacakannya. Yang aku baca ini adalah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap orang bisa membacakannya. Hanya saja kebetulan sekarang ini saya yang membacakan kepadamu. Berarti bukan saya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sehingga keyakinan-keyakinan syirik seperti yang ditanamkan oleh para dukun kepada awamna itu bisa dihindarkan. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting. Dan bagi orang yang diruqyah, ada beberapa hal yang harus diingat. Pertama, bahwa orang yang diruqyah hendaklah ketergantungannya kepada Allah. Seperti yang baru saja kita jelaskan. Jangan ketergantungannya kepada orang yang meruqyah. Hal yang kedua, hendaknya dia menghindarkan diri dari was-was. Dari segala kecemasan. Karena penyakit was-was, kecemasan dan yang semacamnya ini adalah sarang bagi para jin dan syaitan yang jahat untuk tetap berada di dalam dirinya. Makanya orang-orang yang terkena oleh penyakit was-was atau orang yang terkena oleh penyakit gampang cemas dan sebagainya, ini paling mudah dimasuki oleh jin, paling gampang kesurupan. Ya. Jadi tinggalkan penyakit ini, sehingga diharapkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala segera memberikan kesembuhannya kepadamu. Kemudian hal yang tak kalah penting adalah hendaknya orang yang terkena oleh penyakit ini, apakah itu kesurupan atau kemasukan jin atau ketambet jin atau penyakit-penyakit yang lainnya, barakallahu fikum, membiasakan diri untuk membaca, mempelajari ruqyah-ruqyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya apa? Tujuannya biasakan diri meruqyah dengan dirimu sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain yang meruqyahmu. Kenapa? Karena itu lebih sempurna kepada tauhidmu. Ya. Karena tatkala engkau meruqyah dengan dirimu sendiri, engkau menggantungkan dirimu hanya kepada Allah. Dan sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluk karena engkau meruqyah dirimu sendiri. Beda dengan orang yang meruqyah dengan orang yang diruqyah oleh orang lain. Walaupun ketergantungannya kepada Allah, tapi nilai kebutuhannya kepada yang selain Allah itu tetap ada, walaupun tidak sampai merusak tauhidnya. Ya. Jadi meruqyah diri sendiri ketika kita sakit, ini yang lebih utama. Sehingga dengan kita membiasakan diri dengan ruqyah-ruqyah syar'iyyah, kita bisa melindungi diri kita dari berbagai kejahatan-kejahatan syaitan, gangguan-gangguan syaitan. Oleh karena itu kita diajarkan untuk sering membaca atau merutinkan membaca azkar sabah dan azkar al-masa. Zikir-zikir di pagi hari dan zikir-zikir di sore hari. Itu sangat bermanfaat, barakallahu fikum. Ya. Karena di antara zikir-zikir itu melindungimu daripada syaitan dan kejahatan-kejahatan sihir sepanjang hari. Ya. Di antara yang kita baca, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, 3 kali. 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah, atau aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Ya. Kalau kita yakin dengan doa yang kita baca ini, zikir yang kita baca ini, maka tidak ada satupun kejahatan yang akan menimpa kita karena kita dilindungi oleh Allah. Ini tauhid. Ya. Jadi sangat penting sekali. Belum lagi bacaan-bacaan yang lainnya. Jadi biasakan diri dengan ruqyah-ruqyah syar'iyyah, terutama azkar sabah dan azkar al-masa. Nah, ini yang terkait dengan ruqyah. Kita selesaikan pembahasan ruqyah ini karena tinggal sedikit. Beliau berkata, "Fahadihi al-ahadits dallatun 'ala jawazir ruqyah." Maka hadis-hadis ini menunjukkan tentang bolehnya ruqyah. Lakin di salah satu syurut, tetapi bolehnya ruqyah itu dengan memenuhi 3 syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, an takuna minal kitabi awis sunnah, bahwa ruqyah itu dari Al-Quran ataupun dari as-sunnah. Asyartul tsani, syarat yang kedua, an takuna bil lafzil arabi, bahwa ruqyah itu dengan lafaz arabi. Ya, dengan lafaz yang berbahasa Arab. Ya. Asyaratus salis, sebagian ulama memberikan pada syarat yang kedua ini perkara yang lebih umum. Jadi mereka menyebutkan pada syarat yang kedua, atau sebagian ulama menyebutkan pada syarat yang kedua, ayyakunal kalamu mafhuman atau mafhumal ma'na, bahwa ucapan yang dibacakan adalah yang dimengerti maknanya. Artinya tidak mesti bahasa Arab. Ya. Karena meruqyah dengan ucapan-ucapan yang baik selama di dalamnya tidak ada syirik, hukumnya adalah jaiz, diperbolehkan. Ya, selama ucapan yang baik yang dibacakan itu dimengerti maknanya sehingga terlepas daripada hal-hal yang syirik. Baik. Asyartus tsalits, syarat yang ketiga, alla ya'taqida fiha annaha allati tashfi. Bahwa tidak boleh orang yang diruqyah ataupun orang yang meruqyah, tidak boleh orang yang meruqyah ataupun orang yang diruqyah meyakini bahwasanya ruqyah itu yang menyembuhkan. Bal ya'taqid annaha sabab, bahkan dia meyakini bahwa ruqyah itu hanya sekedar sebab saja dan yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita membaca tiga syarat ini, berarti ruqyah yang dilarang itu ada tiga, yaitu yang menyelisihi salah satu daripada syarat, tiga syarat yang disebutkan. Ya. Kalau kita perinci, berarti ruqyah yang dilarang yaitu ruqyah yang diambil dari bacaan-bacaan selain Al-Quran dan As-Sunnah, dari bacaan-bacaan mantra-mantra, jampi-jampi yang disebutkan oleh para dukun, tukang sihir dan yang semacam mereka. Ya. Karena sangat dikemungkinkan di dalamnya ada bantuan-bantuan atau permohonan-permohonan kepada para jin atau kepada para syaitan. Ya. Nah, yang kedua, ruqyah yang dilarang itu adalah ruqyah yang tidak dimengerti maknanya. Bukan yang tidak berbahasa Arab, tapi yang tidak dimengerti maknanya. Ruqyah-ruqyah yang seperti ini tidak diperbolehkan. Misalnya, apa saja ucapan yang tidak dimengerti maknanya, karena dikhawatirkan di dalamnya ada syirik. Seperti bin Salabin, Abrah Kadabrah, Abad. Ya. Atau bacaan-bacaan yang mirip dengan itu yang dia tidak mengerti. Maksudnya mereka ketika membaca ini, yaitu para tukang sihir atau para dukun, membaca ini, apa maksudnya? Apakah maksudnya dia menyandarkan kekuatan itu kepada dirinya, atau kepada syaitan, atau kepada jin, atau kepada siapapun yang selain Allah? Kita tidak mengerti. Maka setiap ucapan yang tidak dimengerti maknanya, ada muharram. Ya, kenapa diharamkan? Walaupun kita tidak tahu pasti bahwa di dalamnya ada syirik, karena di dalam kaidah disebutkan ya, bahwa setiap perkara yang dikhawatirkan menghantar kepada syirik atau kepada perkara yang jelek, yang muharram, maka itu juga muharram. Atau diistilahkan dengan kalimat saddan lizzara'i, ya, dalam rangka untuk menutup jalan kepada hal-hal yang buruk. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang haram atau yang dilarang adalah apabila yang melakukannya atau yang diruqyah meyakini bahwa ruqyah itu bisa berpengaruh dengan sendirinya dan bukan hanya sekedar sebab. Nah, barakallahu fiik. Maka dengan ini kita selesai dari pembahasan ruqyah, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita perlindungan, kekuatan agar selalu dijaga oleh Allah dari kejahatan-kejahatan syaitan dan juga kejahatan-kejahatan jin yang akan mencelakai manusia. Nah, bagaimana dengan ruqyah? Di sini ada soal, pertanyaan. Bagaimana dengan ruqyah yang dengan cara si peruqyah membacakan doa melalui telepon? Kemudian yang diruqyah meletakkan telepon tersebut di atas gelas. Wah, ini canggih sekali. Di atas gelas yang berisikan air. Kemudian air itu diminum oleh yang diruqyah. Apakah air yang bisa digunakan untuk meruqyah hanya air putih saja atau bisa yang lainnya? Seperti jus misalnya, ya, teh, kopi. Yang dilakukan oleh ahlul ilm yang dicontohkan itu dengan air putih. Adapun yang selain itu sebaiknya tidak. Karena dalam hal-hal yang seperti ini kita membutuhkan kepada contohan. Contohan dari orang-orang yang baik dari umat ini. Atau mungkin dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang namanya meruqyah itu tidak khusus hanya dengan orang tertentu. Ini yang harus kita tekankan. Tidak mesti khusus bagi orang tertentu. Siapapun bisa meruqyah asal dia yakin dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita memahami ini sehingga kita tidak perlu meminta seseorang lewat telepon untuk meruqyahkan melalui telepon. Orang-orang yang berada di sekitar kita bisa insyaallah. Nah. Sehingga kita terlepas dari muskilah yang seperti ini. Karena yang namanya ruqyah itu bukan yang berpengaruh orang yang meruqyah. Bukan yang berpengaruh bacaan ruqyahnya. Tapi siapa yang berpengaruh? Siapa yang berpengaruh? Allah. Iya. Yeah. Allah yang berpengaruh. Allah yang berkuasa, Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Sehingga ruqyah yang dibaca itu hanya sekedar sebab. Orang yang membacakannya pun hanya sekedar sebab. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita jangan sampai mengkaitkan kemujaraban atau kekuatan ruqyah itu dengan orang-orang tertentu. Ya. Karena ruqyah itu adalah syariat yang umum yang bisa dilakukan oleh siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyekutukan Allah. Apakah air yang bisa digunakan untuk meruqyah? Nah, ini sudah tadi. Surga hadis tentang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah tidak pernah meruqyah atau minta diruqyah. Bagaimana maksudnya ruqyah dalam hadis yang telah disebutkan? Kalimat di dalam sebagian riwayat Imam Muslim, ya, ada kalimat la yarqun, mereka tidak meruqyah. Kalimat ini atau kata ini adalah kata yang syadzah, kata yang ganjil, yang dinilai oleh para ulama sebagai kata yang ganjil. Di antara yang menganggap keganjilannya adalah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Jadi para ulama menilainya ini tidak sahih. Ganjil. Aneh. Kenapa? Karena dalam riwayat-riwayat lain, di dalam riwayat-riwayat sahih, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disebutkan hal-hal yang bertentangan dengan ini. Apa itu? Di antaranya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Ya, Nabi itu ada beberapa keadaan. Beliau meruqyah. Beliau juga diruqyah. Siapa yang meruqyahnya? Malaikat Jibril alaihissalam. Dalam sebagian riwayat Aisyah yang membacakan kepada beliau. Ya. Keadaan yang lain, beliau disampaikan kepadanya tentang ruqyah dan beliau tidak mengingkarinya. Ya. Maka hal-hal ini bertentangan dengan riwayat tadi bahwa terkadang beliau diruqyah, yang meruqyahnya malah malaikat Jibril alaihi salam. Terkadang beliau sendiri yang meruqyah dirinya atau meruqyah orang lain. Terkadang disampaikan kepada beliau tentang ruqyah dan beliau tidak mengingkari. Kalau seandainya meruqyah itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya lafaz ini adalah lafaz yang ganjil, ya, yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahihah. Kalau demikian, berarti lafaz yang sahih adalah kalimat haula alladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ini yang benar, ya, mereka tidak minta untuk diruqyah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang memang membutuhkan ruqyah, kita berupaya jangan sampai dia minta diruqyah. Ya. Supaya dia tidak melanggar kesempurnaan tauhidnya sehingga dia dikeluarkan dari golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a ayyanfa'a akahu falyanfa'hu, barang siapa yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberi kemanfaatan kepada saudaranya. Nah, apakah mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal bisa sampai? Terkait dengan hadis orang yang meninggal terputuslah semua amalnya kecuali 3 amal. Doa kepada orang yang sudah meninggal itu bisa sampai. Bisa sampai. Karena di dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim itu disebutkan awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Ya. Jadi apa yang mereka istilahkan dengan kirim doa, kalau maksudnya kirim doa itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal, maka doa itu sampai insyaallah, dengan syarat bahwa yang didoakan bukan seorang yang kafir atau musyrik. Nah, kalau dia kafir atau musyrik, maka tidak ada doa yang akan bermanfaat untuknya. Tapi selama dia muslim, maka doakanlah dia. Ya, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan doa tentang orang-orang yang telah mendahului kita. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, termasuk sahabat. Berarti doa kepada orang yang meninggal itu sampai. Ya. Namun mengirim pahala doa, kalau yang dimaksud dengan kirim doa adalah mengirimkan pahala doa bagi orang yang meninggal, ini yang kita menyatakan wallahu a'lam. Ya. Kita tidak bisa menyatakan bahwa itu sampai karena kita tidak tahu nasnya. Sebab apa? Masalah mengirimkan pahala doa kepada orang yang meninggal adalah perkara ghaib yang tahu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula dengan amal-amal yang lainnya, kirim pahala sedekah, kirim pahala sholat, kirim pahala puasa, dan kirim pahala-pahala yang lainnya. Kita mengatakan wallahu a'lam bishawab. Ketika tidak disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun Al-Hadis, Allah yang lebih tahu tentang urusannya. Maka yang penting bagi kita jangan mengada-ada sesuatu. Ya, karena masalah mengirim pahala adalah perkara ghaib yang tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.